Qala muallif. Jadi mulai dulu alhamdulillah. Selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala muallif rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yazidin qala Abdullah ibn Yazid Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Abdurrahman ibn Ziyad qala haddatsani Umaratu ibn Gurabin anna ammatan lahu haddasathu annaha sa'alat Aisyata ummal mu'minina radhiyallahu anha faqalat inna zawja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha imma an takuna ghutba aw lam takun nashitatan fahal alaina fi dhalika min harajin qalat na'am inna min haqqihi alayki an law aradaki wa anti ala qatabin lam tamna'ihi qalat qultu laha ihdana tahidu wa laysa laha wa li zawjiha illa firashun wahidun aw lihafun wahidun fa kayfa tasna'u qalat litashudda 'alayha izaraha summa tanamu ma'ahu falahu ma fawqa dhalika ma'a anni sawfa ukhbiruki ma sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama innahu kanat lailati minhu fatuhantu syai'an min sya'irin faja'altu lahu kursan nam faja'altu lahu kirson fadakhala faraddal baba wa dakhala ila al masjid wa kana idza arada an yanama aglaqal baba wa auka al kirbata wa akfa al qadaha wa atfa al misbaha fantazirtuhu an yansarifa fa'ut'imuhu al-qursa falam yansarif hatta golabani an-naumu wa'au ja'ahul barudu fa'aqomani summa qala adfi'ini فقلت له إني حائض فقال وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت له عن فخذي فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ فأقبلت شاة لجارنا شاة ada huruf lam, lamul jar, li jarina. Fa aqbalat syatun li jarina dajinatun fadakhalat summa amadat ilal kursi fa akhadathu summa adbarat bihi qalat qala qutu wa qalaqtu anhu wastaiqazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fabadartuha ilal babi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama khudhi ma adrakati khudhi ma adrakti min kursiki wala min kursiki wala tu'zi jaraki fi syatihi. Edward sudah lama enggak baca ya. Langsung ya. Berasa kan? Nah, udah lama enggak baca langsung berasa kan? Nah, pentingnya itu. Ya, makanya itu penting ya. Jangankan kita ini ya, teman-teman yang belajar di Madinah, kuliah di Syariah Libya, pulang ke Indonesia atau setelah masa belajar enggak aktif dalam qiraah, enggak ngajar, enggak baca kitab. Akhirnya hilang. Hilang. Nah, makanya kita mesti deket-deket sama ilmu, sama lingkungan ilmu, biar apa yang kita pelajari ini gak hilang, sirna begitu aja. Edward dulu, saya ingat Anda bisa bacanya. Perjuangan untuk bisa itu kan berat itu. Hilang, bisa hilang dengan sekejap. Sayang kan? Nah, maka itu pentingnya kita berada di lingkungan ilmu. Ya. Dan sarana-sarana untuk terus menjaga apa yang kita pelajari dari kaedah-kaedah nahwu, sharaf, balaghah. Ya. Itu mudah zaman sekarang. Mudah. Ya. Ada majelis ilmu, cari majelis ilmu yang di situ diadakan kajian-kajian kitab. Apalagi yang ada kemungkinan potensi besar kita bisa menjadi qori, bisa menjadi pembaca. Kalaupun kita tidak menjadi qori, di situ dibacakan kitab satu persatu, apalagi di i'rab, ya, diterjemahkan semuanya, nggak ada yang ditinggal satupun. Walaupun kita nggak menjadi qorinya, kita tetap dapat manfaat, ya nggak? Temannya baca atau qorinya baca keliru dibenerin, mungkin kita juga sepemikiran dengan si qori tadi. Kita pikir i'rabnya nih marfu misalkan, ternyata mansub. Kita pikir majrur, ternyata mansub. Ya, kan dapat manfaat nggak? Yang baca Edward tadi, antum dapat manfaat nggak? Dapat kayak gitu. Nah itu kalau di majelis dunia nyata, dunia maya juga ada. Gak ketemu jauh, bisa pakai Zoom, Google Meeting dan yang lainnya. Kita bikin yuk majelis qiraah. Ya, saling baca, saling mengirob, saling membenarkan kalau ada yang salah. Gitu, itu pentingnya itu. Ya. Pentingnya. Makanya kalau apa yang udah kita dapatin terus kita gak aktif lagi dalam lingkungan ilmu, sayang. Untuk bisa baca kitab itu berat. Betapa banyak antum semua kan sih, banyak di sini alumni pondok, SMP pondok, SMA pondok. Ya. Karena antum dulu di pondok campur sama pelajaran umum, enggak bisa baca kitab. Ya kan? Dan sebelum antum banyak alumni sini yang dulu pondok. Pondok ini, pondok itu. Karena campur sama pelajaran umum, ya akhirnya enggak bisa baca kitab. Kalaupun bisa ya begitu. Terus fokus di sini, berusaha sungguh-sungguh setahun dua tahun. Fokus, enggak ada pelajaran umum-umuman, enggak ada UN-UNan. Bisa. Untuk menggapai bisanya itu walaupun masih ada salah-salah juga. Berat kan? Ah, sayang banget kalau kita hilangkan karena kita enggan enggak mau lagi ke majelis ilmu atau menyimak kajian ilmu, kajian kitab. Oh, itu sayang. Ya. Taib. Ini alhamdulillah Edward merapat lagi setelah kemarin semasa corona. Nah, he's gone. Alhamdulillah merapat lagi. Ya. Ayat ini penting ya. Ini pentingnya kajian kitab bagi kita yang belajar ilmu alat kitab gundul itu. Berarti banget ya. Berarti banget. Kalau yang enggak belajar ilmu alat itu kajian kitab enggak tertarik ya. Dianggapnya menjemukan, membosankan. Kapan kelar kitabnya kayak gini tebelnya. Tapi kita udah biasa bertahun-tahun di sini kitab-kitab tebel ya, selesai-selesai juga. Menjemukan, tapi kan sebenarnya kenikmatan yang tiada tara ya muslih ya. Apalagi kita baru tahu kaedahnya sedikit aja kita tahu ini marfu, mansub, majrur. Ya. Kita udah bisa bedain mana isi, mana fi'il, mana huruf, apalagi kita udah bisa bedain mana i'rabnya. Kita udah bisa bedain mana i'rab lafzan, takdiran, fi mahal. Wah. Nikmat gak Chandra? Nikmat, lebih nikmat daripada akad. Mujahid, makanya jangan kepikiran akad dulu mujahid. Jangan kepikiran akad dulu Ahmad. Lebih nikmat kalau kita udah ngerti. Pertama udah bisa bedain mana isi, mana fi'il, mana huruf. Kemudian udah bisa bedain mana i'rab marfu, mansub, majrur. Kalau fi'il majzum. Terus dari semua i'rab itu kita tahu mana i'rab lafdan, takdiran, i'rab fil mahal. Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin. Wah, enak kali itu. Ya, belajar balaghah, mana ini insya. Mana ini khobar. Ah, wah enak kali itu. Enak gak? Belajar usul fikih. Oh, ini khos, ini am. Ini dohir, ini mu'awal. Ya, belajar mustalah. Beda mauquf, beda mausul, beda marfu. Enak gak? Nikmat gak? Nikmat. Nikmat banget itu. Ya. Nikmat itu bisa hilang dalam sekejap. Dengan banyak faktor. Maksiat dan yang lainnya, salah satunya lagi juga ya, ialah menjauhi atau tidak aktif lagi, tidak berperan lagi, turut serta lagi dalam majelis pembacaan kitab. Ya. Makanya kan antum tahu, kita tahu kalau hari Selasa sama Asatidah di rooftop mudzakarah kitab, saling bacain. Saling baca, terjemah, saling kritik. Ya, sama Ustaz Ibnu Majah, Ustaz Yusuf, Ustaz Miftah. Itu dari dulu, dari zamannya kita masih di studio TV Muzani dulu sana. Mesti begitu. Ya. Mesti begitu. Walaupun udah ngajar. Nah, apalagi kita ini yang masih belajar. Mesti berperan aktif. Jadi qori atau jadi nyimak. Dan jadi ketika temannya jadi qori, antum seakan-akan qori. Jangan pasrah nungguin ntar ada tashih kalau ada salah dalam baca. Enggak. Kita juga mesti aktif. Taib barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama, ini hadirkan dulu kecintaan terhadap ilmu alat. Ini akan nikmat kayak begini. Tapi kalau udah gak ada kecintaan terhadap ilmu kayak gini, kajian kitab itu menjemukan, membosankan. Ya. Majelis-majelis para ulama selevel mufti Saudi aja, ketua Lajnah Daimah, Syekh Saleh, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, majelisnya itu sepi. Ya. Dan di kita juga begitu. Tablik Akbar yang rame-rame. Karena enak ngajinya enggak pakai mikir, dengerin aja. Enggak ada murojaah, enggak ada fokus. Kok kajian kayak gini kan semua fokus megang kitab semua. Ya, semuanya ada kebaikan. Yang tablik akbar gitu ada kebaikannya, ada kebaikan. Cuman yang membentuk karakter kita sebagai penuntut ilmu level dasar-dasar ialah kajian-kajian kitab. Yang membentuk karakter. Ya, sebagai seorang pembelajar pemula. Nah, itu ya. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadis ke-120 yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Al-Adabul Mufrad ini, haddatsana Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibn Yazid, ibn Yazida tadi ya. Wairu munsharif majrur bil fathah. Mana mani mina sarafnya? Alamiah apa sifah? Alamiah, Yazid nama orang. Alamiah ma apa itu? Ma wazan fi'il, karena di wazan fi'il mudhari zada yazidu. Ya, telah menceritakan pada kami sebuah hadis Abdullah bin Yazid qala haddatsana Abdurrahman ibnu Ziyad qala haddatsana Umarah ibnu Ghurab anna ammatan lahu, ammatan bukan ammata, karena ammatan itu isim munsharif ditanwin, tidak ada al, bukan sebagai mudhaf, maka ditanwin. Anna ammatan lahu, bahwa budak wanita, ammah itu adalah budak wanita dari ya Umarah bin Gharib, haddasathu, telah menceritakan sebuah hadis kepadanya, itu kepada Umarah bin Gharib, annaha, bahwasanya ya budak wanitanya ini, sa'alat bertanya Aisyata, Aisyata maf'ulun bi Edward, tadi bukan ya, tadi Aisyah tuh ya. Ya, ini mungkin sa'alat Aisyah, mungkin kita pikir Aisyah itu fa'il, tapi lihat dong badalnya umma, ya, ummal mu'minin, ya, bertanya kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, faqalat, maka budak wanita dari Umarah bin Ghurab ini bertanya kepada Aisyah, inna zauja ihdana yuriduha, ya, fatamna'uhu nafsaha, sesungguhnya suami salah seorang dari kami, wanita kami di kaum kami, menginginkannya maksudnya apa? Yuriduha, paham ya? Ingin berhubungan badan dengan salah satu istrinya. Fatamna'uhu nafsaha, namun salah yang diajakin ini, salah satu istrinya yang diajak berhubungan badan ini enggak mau. Ya, kenapa? Imma antakuna ghadba, ghadba sebagai khobar takun, ghadba itu muannas dari ghadban. Berarti sangat marah. Ya, ghadban. Ya, sifat ya. Sangat marah. Aw lam takun nasyitatan, atau karena dia enggak ada semangat. Kalau diajak perhubungan badan apa namanya? Enggak bergairah gitu. Fa hal alaina fi dzalika min harajin, apakah ya ada haraj, ada dosa bagi kami kaum wanita ketika menolak berhubungan dengan suami? Qalat, na'am, kata Aisyah, iya, inna min haqqihi alaiki, sesungguhnya diantara hak suami itu kepada kamu, an law aradaki, ya, an law, annya itu an mukhafafah minasakilah, takdirnya annahu gitu. Seandainya dia menginginkanmu, menginginkan berhubungan badan, wa anti ala qatab, wawnya waw haliyah, nanti jumlah ismiyah anti ala qatab fi'li nasbin sebagai hal, sedangkan kamu sedang berada di atas qatab, qatab itu ya pelana unta, lam tamna'ihi, janganlah dia menolaknya. Qalat, aku katakan, kata ke wanita, budak wanita tadi mengatakan, qultulah, aku katakan pada Aisyah, ihdana tahidu, tapi salah seorang di antara wanita kami itu ketika lagi sama suaminya itu dia sedang haid, walaisalaha walizawjiha illa firasun wahidun walihafun wahidun, maka tidak ada yang ada pada di wanita itu dan suaminya kecuali cuman satu dipan dan satu rihaf, kain alas tidur. Fakaifa tasna, apa yang mesti wanita itu perbuat? Qalat, kata Aisyah, litasudda 'alaiha. Lamnya ini lamul amr. Ya, lamul amr. Maka tasudda fil mudhari majzum bilamil amr. Wa alamatu jazmihi sukun muqaddarah. Ya, yang diwakili oleh alif, oleh fathah. Maka wanita tadi dia mesti mengencangkan 'alaiha izaraha. Ketika dia sedang haid, dia mesti mengencangkan sarungnya. Paham gak sih ini kinayah, ungkapan kiasan dari Aisyah, supaya apa? Jangan sampai dia berhubungan badan dengan suaminya. Summatanamu mahu, dia kencengin itu, ya, sarungnya, kainnya. Kemudian dia tidur bersama suaminya. Falahu ma fauqa dzalik, maka baginya, bagi suaminya boleh yang di atas kain. Kalau kain kan dililitnya di mana? Di pinggang, ya. Berarti di atas pinggang itu, kata Aisyah, boleh. Boleh apa? Ya boleh. Boleh apa? Baza, ngerti baza? Enggak perlu dijelasin, baza ngerti? Udah dewasa baza. Mujahid? Ngerti? Bocah 15 tahun dipaham ginian. Subhanallah. Hanif, Hanif, ngerti? Masya Allah. Aduh, cepet dewasanya nih bocah-bocah ini. Aduh. Ya, yang mendekati umurnya Hanif, Mujahid apa Faza, siapa sih? Herin, Herin, umur itu berapa? 19. Oh, 19. Ya, Johar, Johar? 18. Ada yang 17? Bima, Bima 18. 18. Bocah boy. Muslih. 38. Berapa? Oh, kira. Oh. Eh, Nabil, Nabil, usia itu berapa? 18. Ngerti ya? Nah, udah dapat pendidikan seks, nikah pada usia sekarang, biar nanti gak kaget. Ya, Hanif, Faza, ya, si Mujahid, udah hafal ayat-ayat nikah. Ya, Hanif, ayat-ayat nikah udah hafal. Antum hafal 30 juz, tapi tahu gak ayat nikahnya yang mana aja? Hah? Gak tahu. Faza, dulu ngapalin nih, udah hafal sekarang 30 juz. Tahu enggak ayat-ayat nikahnya yang mana aja? Faza tahu? Mujahid? Tahu enggak ayat-ayat nikah yang mana? Tahu. Waduh, bocah dia tahu dia. Berarti udah mulai dewasa ini. Nah. Eh, Hilmi, antum tahu ayat-ayat nikah yang mana? Jangan sampai ngapalin doang nih. Ayat-ayat nikah enggak tahu yang mana. Tahu. Ayat-ayat cerai tahu, ayat-ayat cerai. Eh, talak. Aduh. Aduh, Masya Allah. Ya, Paris. Kau paham ya? Udah diapalin sama dia. Ayat nikah, ayat cerai. Diapalin. Ayat menyindir kalau lagi wanita dalam masa idah. Udah diapalin. Tahu semuanya. Ya. Ayat bayar utang dia apalin gak Faris? Satu ayat panjangnya. Nah, mana lagi tadi? Ya. Baik. Ma'anni saufa ukhbiruki. Ya, nanti saya akan kabarkan kepada kamu ma sana'a an-nabiyyu, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi tadi istri haid. Innahu kanat lailati minhu, bahwa Nabi pernah bermalam bersamaku pada malam jatahku. Ya kan? Kan Nabi istrinya banyak, ya. Enggak setiap istrinya itu dapat malam terus-terusan ganti-gantian, digilir. Ya, fatahantu syai'an min sya'ir, aku pernah menggiling gandum untuk dibikin roti. Faja'altu lahu qursan, aku buatkan roti untuk beliau dari gandum tadi. Ya, pada khala farad dal bab, beliau pun masuk rumah dan menutup pintu. Ya. Wada khala ilal masjid, kemudian beliau masuk ke masjid karena rumah Nabi dengan masjid sebelahan. Wa kana idza arada ayyanama aghlaqa al bab. Dan Nabi kalau pengen tidur beliau menutup pintu. Ya, ditutup semua pintu-pintu itu, di antara adab-adab kalau malam hari. Wa auqa'a al-kirbata. Ya, dan beliau menutup, nanti akan dijelaskan tuh auqa'ah. Ya. Artinya beliau nanti akan menutup semua kirbah, wadah-wadah air. Enggak disisain tuh ember ditutup. Ada air-air kayak gini malam ditutup. Itu diantaranya. Ya. Wa aqfa'a al-qadah. Ya. Taib. Dan beliau aqfa al-qadah, membalikkan semua wadah-wadah. Kalaupun ada wadah-wadah tempat air, tempat itu malam-malam hari, adabnya itu dibalikin semuanya. Ya. Wa adfa'a al-misbah, dan mematikan semua misbah, pelita-pelita. Ya, lampu-lampu penerang. Nah, itu kalau adabnya juga kalau mau tidur matiin lampu. Ya. Fantadartuhu ayyan sarifa, maka aku pun menunggu beliau selesai tadi. Fa'utimuhu al-qursa, aku pun membuat makanan seroti itu untuk beliau. Falam yansarif, ternyata Nabi belum balik. Hatta ghalabani an-naum, hingga aku dikalahkan oleh tidur. Akhirnya Aisyah tidur. Wa auja'ahu al-barad. Nah, dingin ternyata itu membuat auja'ah, apa namanya? Membuat sakit Nabi, mengganggu Nabi, membuat beliau kedinginan. Fa'atani, beliau pun mendatangiku. Fa'aqamani, dan beliau tetap bersamaku. Summa qal, kemudian beliau bersabda, ya, adfi'ini, hangatkanlah tubuhku, hangatkanlah aku. Fakultulah, aku pun katakan pada Nabi, inni haidun, aku sedang haid. Ini enggak perlu pakai tamarbutoh haidatun ya, karena yang namanya haid udah pasti wanita. Saya sedang haid. Faqal, maka Nabi sabdakan, ya, wa inikshifi anfakhidaiki, renggangkanlah ya kedua pahamu. Fakashaftu lahu fakhidayya, aku pun merenggangkan kedua ya pahaku untuk beliau. Fawada'a khiddahu wa ra'sahu ala fakhidayya, maka beliau pun meletakkan pipi dan kepala beliau di atas kedua pahaku. Hatta dafi'ah, hingga beliau akhirnya merasa hangat. Fa'akbalat syatun lijarina dajinah. Dajinah ini na'at dari syah. Ya, maka datang menghampiri seekor kambing ya milik tetangga kami. Tapi kambing itu kambing dajinah. Nah, nanti akan dijelaskan itu kambing dajinah itu apa. Kambing yang dikasih makan di rumah, bukan yang diumbar. Kambing rumahan. Ya. Pada qalat, kambing itu masuk. Tadi Aisyah apa lagi apa? Giling gandum buat bikin roti. Ya. Masuk kambing. Summa amadat ilal qurs. Ya. Fa akhadathu, kemudian kambing tadi menuju ke roti yang tadi Aisyah buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadathu, akhirnya betul-betul diambil oleh kambing tadi, digigit, dibawa kabur. Summa adbarat bih, kemudian dia pergi dengan membawa kurs tadi, roti tadi. Qalat, Aisyah mengatakan, wa khalaqtu anhu. Aku menggerakkan badanku dari Nabi. Kan tahu ya, ada kambing, gerakin badan tadi. Posisi Aisyah tiduran di paha Aisyah, ada kepala dan pipi Rasulullah SAW. Kan biasa gitu, melihat kambing langsung gerak, respon gitu. Ya. Wastaiqadha an-nabi, Nabi pun terbangun sallallahu alaihi wasallam. Fabadartuha ilal bab, aku pun bergegas ke pintu mau ngejar sampai tadi kambing. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, tadi kan kambingnya punya siapa kambingnya? Kambing tetangga. Khudhi ma adrakti min kursiki, ambil aja yang kamu dapetin dari rotimu. Yang enggak didapetin udah kemakan sama kambing, ya udah. Wala tu'dhi jaroki fi syatihi, jangan kamu sakiti tetanggamu dengan menyakiti kambingnya. Ya. Artinya jangan ditendang kambingnya, jangan di ya, kan biasanya kita ini kesel gitu. Ingat makanan kita diambil sama kucing tetangga, kucingnya tendang. Kan enggak mungkin diambil lagi gitu. Antum lagi narok fried chicken. Datang kucing garong. Kucing garong tetangga. Ya. Celingak-celinguk dia. Celingak-celinguk kan. Tiba-tiba ditegrep itu fried chicken. Dimakan sebelah. Tarik-tarikan itu sama kita. Kita cuma dapat sebelah. Sebelahnya lagi ya mau antum dilepein kucing gitu. Lepean kucing mau. Kan enggak kan? Ya udahlah. Terus kesel gitu. Biasanya apa? Disakiti itu kucing kan? Disambit, ditendang, disiram, diapain di. Nah, maka kata Nabi SAW, jangan sakiti tetangga kita dengan berbuat buruk kepada hewan tadi. Padahal hewan yang mencuri ya. Ya hewan memang begitu. Ya. Hewan memang begitu. Tapi barakallahu fiik. Ini bah berbuat ya. Berbuat baik kepada tetangga bukan hanya kepada tetangga, pada hewan juga. Ya. Al-Ghazali mengatakan di antara adab terhadap tetangga, ibtida'uhu bisalam wa la yutilu ma'ahu al-kalam wa la yuksiru as-su'al. Ya. Mulai salam sama dia, jangan banyak omong, jangan banyak tanya sama dia. Wa yatalattaf ya li waladihi wa li abdihi fil kalam, bersikap lembut kepada anaknya. Kalau berucap pada anaknya, kalau dia punya pembantu, bersikap lembut sama pembantunya. Ternyata Nabi tambahin di sini, jangan nyakitin hewan piaraan dia gitu. Ya. Kalau hewannya buang kotoran tempat kita, kita halau aja. Kalau dia terlanjur, ya udah enggak usah disambit. Disambit hewannya benjol. Kenapa nih? Burung mana? Ayam mana? Kambing mana? Kucing mana? Wah. Sama tetangga. Terus kita berdalih. Lagian kucing antum ngambil fried chicken mana? Ya, udah tahu ini rumah mana. Lah kucing mana ngerti itu rumah antum. Kalau dia tahu dia udah sekolah. Belajar adabul mufrad sini. Nah, tapi barakallahu fik. Baik, Edward baca syarahnya Edward. Syarhul kalimat. Syarhul kalimati au ka'al kirbata ay syaddal syaddal askiya. Syaddal askiyati. Al askiyata. Syaddal al askiyata. Wal kirbata. Wal kirbatu. Wal kirbatu zorfun min juludin. Min jildin. Min jildin yusta'malu lihifzil ma'i wa nahwihi. Akfaha akfa'a qoliba. Qolaba. Qolaba wa kabba. Qodahun jam'u aqdahin. Aqdahin. Ina'un yushrabu bihi al-ma'u awin nabizu aw nahwuhuma. Baik. Kita bahas dulu sini. Disebutkan di situ di kosakata hadis di syarah kalimat wa auka al-kirbata, kata Aisyah, Nabi setelah nutup pintu kalau malam pengen tidur ya. Auka al-kirbah. Auka itu apa sih? Syaddal askiyah. Ya. Artinya beliau di situ menu, apa namanya, mengikat askiyah. Askiyah itu mufradnya siko. Siko itu apa sih? Siko itu wadah kantong air, ya, yang terbuat dari kulit, ya, yang mungkin hasil-hasil samakan, hasil menyamak kulit-kulit hewan yang dijadikan kantong kulit. Nah, kalau malam diikat sama Rasul, ditutup. Taib. Nah, kirbah, kirbah itu dzarfun. Dzarfun itu apa sih? Wi'a, wadah. Min jildin, dari apa namanya, kulit. Yusta'malu, yang digunakan, lihibdzil ma', untuk nyimpen air, wa nahwihi, dan semisalnya. Kemudian beliau akfa al qadah. Akfa'a itu apa sih? Kolaba, membalik. Kabba, kabba itu tadinya begini, diginiin, ditelungkupin, menelungkupkan. Menelungkupkan apa? Qadah. Qadah itu jam'u aqdah. Aqdah itu apa? Ina'un yusrab bihil ma'u awin nabidu awnahuhuma. Itu dia adalah ina, ya. Dia adalah semacam tempat menyimpan air, yang air diminum dari tempat itu, atau nabid, ya. Nabid, ya. Nabid itu semacam perasan kurma, ya, atau yang semisalnya. Kemudian kotab, dibaca nih. Al-qotabu ar-rihlu ar-rihlu as-sogiru ala qadarin sana qadri ala qadri sanam sanamil ba'iri. Naam. Qatab itu adalah, kan tadi kata Aisyah apa? Kalau suami ngajakin istri berhubungan badan, si istri mesti mengiyakan. Wa anti wa ya, walau aradaki wa anti ala qatab, walaupun kamu sedang berada di atas qatab. Qatab itu apa? Ar-rahl as-saghir, pelana yang kecil, ya, ala qadri sanamil ba'ir, yang kadarnya itu seperti punuk unta. Terus adfi ini, hah? Adfi ini. Taib. Terus sakhini, ya, Mas. Itu dari wazan sakhona, yusakhinu. Sakhin berarti, ya, menghangatkan. Fi'il amri apa berarti? Sakhin. Sakhin. Nah, kalau kalau anti fi'il amri berarti apa? Sakhini. Sakhini. Nah, sakhini. Sakhini. Hangatkan diri saya. Sakhini ini bimula qatil basyarati wa mula masatiha wa isalil hararati alhasilati minha. Taib. Adfi'ini sakhinini, maksudnya hangatkanlah aku, bimulaqatil basyarah, dengan menempelkan kulit, wa mula masatiha, dan sentuhannya, wa isalil hararati, dan didapatkan adanya kehangatan, alhasilati minha, yang didapatkan dari tadi, ya, dengan menempelkan kulit dan sentuhannya. Terus dajinatun asyatu allati ya'lifuhan nasu fil manazili. Yaitu kemudian datang syah kambing, lijarina dajina, kambing tetangga kami, kambingnya yang dajina. Dajina na'at dari syatun. Apa itu dajina? Dia adalah syatul allati ya'lifuha an nasu fil manazil, yaitu kambing yang diberikan makan oleh orang di rumah, kambing rumahan, bukan kambing angonan, ya, yang orangnya ngarit, nyari makanan buat si kambingnya. Nah, itu kambingnya namanya kambing dajinah, ya. Tapi fikhul hadis dibaca fikhul hadisi al-awwal fihi hasun nisa'i ala mutawa'ati azwajihinna wa irdaihim walau fi halil mahidhi Fakaifa fi ghairiha. Baik. Fikul hadis, apa sih kandungan hadis ini? Yang pertama, fihi, dalam kandungan hadis ini terdapat hassu al hassun nisa'i. Ya, anjuran kepada para wanita ala mutawa'ah. Tawa'a yutawi'u, di sini maknanya ta' ya, atau ayuti'u. Ya. Untuk mentaati. Ya. Untuk mentaati azwajihinna. Anjuran bagi para wanita, para istri untuk mentaati suaminya, wa irdaihim, dan mencari keridhaan suami mereka. Ya. Walau fi halil mahid, walaupun si istri dalam keadaan haid. Fa kaifa bi ghairiha? Nah, terus gimana kalau bukan lagi haid? Tentu lebih kuat lagi anjuran untuk apa namanya? Mentaati suami. Dan ya, hal ini yang saat ini berupaya sedang dilabrak, dilawan oleh orang-orang liberal dan orang-orang kafir. Ya, dengan munculnya feminisme, humanisme, ya, mengatasnamakan hak asasi wanita, hak asasi perempuan, sehingga perempuan boleh untuk menolak, ya, ajakan berhubungan badan suaminya. Subhanallah. Ya, bahkan kalau suaminya sedikit memaksa, itu setan-setan liberal itu sedang menggodok undang-undang yang akan digolkan atau sudah gol, ya dan bila, ya, yang isinya kalau suaminya sedikit memaksa, maka suaminya terjerat delik, ya, paksaan untuk berhubungan badan, ada deliknya. Jadi si istri bisa memenjarakan suami yang maksa istrinya untuk berhubungan badan dalam keadaan normal tanpa uzur, kecuali istrinya sakit, baru istrinya haid, istri boleh nolak. Istrinya lagi puasa wajib, boleh nolak. Ya, istrinya lagi sakit, boleh. Ya, karena khawatir nanti akan mudorot si istrinya, nanti bisa mati dia kalau berhubungan badan sama suaminya. Ya, atau apalagi tadi, lagi puasa wajib, puasa nazar, puasa nadar, puasa qada, enggak boleh dia batalin kecuali di puasa sunnah. Nah, makanya orang-orang liberal kemarin itu menggugat hadis-hadis tentang Jibril melaknat wanita yang menolak berhubungan dengan suaminya sampai subuh. Mereka menggugat. Adi Armando udah berkomentar, apa urusannya Jibril mencampuri urusan istri yang gak mau diajak berhubungan badan. Dan mereka menggodok undang-undangnya, ya, dan akan digolkan oleh mereka di negeri ini, negara ini, negara Islam. Allahul Musta'an. Ya, taib, barakallahu fikum. Ya, sebagaimana mereka juga tengah berupaya menggodok undang-undang tentang kebebasan berpakaian. Jadi bapak nggak bisa masak, nggak bisa memaksa putri untuk berhijab. Nanti si bapak kena delik. La ilaha illallah. Hah? Ngeri gak? Ngeri? Wih, kok ngeri sih? Antum main setuju aja. Negeri Islam ini loh. Katanya negara Islam. Gak mungkin seperti itu. Kalau seperti itu ya bukan negara Islam. Nah, berpikir ya, bagi yang ngotot bilang ini negara Islam, berpikirlah. Ya, berpikir. Allah musta'an. Lanjut, Edward. Asani jawazul mubasyarati wal istid'afi minal haidhi. Baik, jawazul mubasyarah. Bolehnya mubasyarah. Mubasyarah itu apa ya? Bercumbu lah ya. Fala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Bercumbu. Bolehnya bercumbu, istidaf, bermesraan dengan istri, minal haid, dari istri yang haid. Boleh. Yang enggak boleh itu jima. Yang enggak boleh itu jima. Ya. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i dijelaskan oleh para fuqaha Syafi'i ya, istri haid itu ya dibatasin, ini bagian dari saddu dzara'i, yaitu lutut ke atas sampai pusar itu ditutup. Berdasarkan hadis Aisyah tadi juga, lilit sarung gitu. Namanya sarung kan di pinggang ya. Lutut sampai sampai pusar itu ketika istri haid itu ditutup. Yang boleh mana? Bawah lutut ya, mungkin suami enggak mau bawah lutut ya. Nah, betis atau atas pusar. Itu boleh. Isnau kulla syai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nikah. Lakukanlah sesukamu kepada istrimu itu kecuali jima. Nah, dan dalam mazhab Syafi'iyah mereka memfatwakan. Ya. Jangan masuk ke area atas lutut sampai pusar. Artinya paha juga dihindari. Karena dikhawatirkan bablas. Bablasnya gimana, Herin? Dosa istri haid itu. Nah, Islam di tengah-tengah orang-orang yang gulu. Orang Yahudi kalau istrinya haid, dia gak mau nyentuh istrinya. Sentuh aja gak mau. Bahkan ada sekte Yahudi yang ekstrim lagi, kalau istrinya haid, istrinya gak boleh tinggal di rumah dia. Dijauhi. Namun keumuman Yahudi kalau istrinya haid, dijauhi. Ini ekstrim ke kiri nih Yahudi. Ada lagi ekstrim yang satu lagi, Nasrani. Haid enggak haid itu bukan pantangan, bukan halangan untuk berhubungan badan. Itu siapa itu? Nasrani. Waladdolin, orang yang sesat. Yahudi tahu ilmu tapi bablas. Nah, Islam tengah-tengah, tidak seperti Yahudi dideketin istri boleh disentuh, boleh bercumbu, tapi tidak seperti Nasrani. Bablas. Dukhul. Ngerti gak sini muslim? Nanti kalau muslim punya istri, istrinya haid, tahu batasannya. Happy Maya. Loh, ini kan ilmu pengetahuan ya. Nah, katanya al ilmu qoblal qaul wal amal gitu ya. Nah, ya. Jadi ini bukan suatu hal yang tabu, Faza. Faza gak usah pura-pura plangak-plongok deh. Ini suatu hal yang ilmiah, ya, dibahas oleh para ulama. Ini ilmu, ya, begitu. Karena banyak juga orang itu yang mereka hidup zaman sekarang nggak ngerti, haid ditabrak juga istrinya, nggak ngerti. Padahal ini masalah besar ini. Ya. Berhubungan dengan badan dengan istri ketika istri haid itu masalah besar. Tayyib barakallahu fiik. Terus lanjut lagi, Edward. As-salisu al-hassu 'alal alfa. Alfati wal mawaddati wa ta'awuni ma'al jirani wa kafil adza 'anhum. Tayyib. Yang ketiga, al-hass, anjuran untuk alfa. Ya, untuk harmonis, untuk hidup rukun, wal mawaddah, saling menyayangi, wa ta'awun, saling tolong menolong, ma'al jiran, dengan tetangga, wa kafil adza anhum, ya, dan tidak mengganggu mereka. Tuh, sampai-sampai hewan kambing punya tetangga jangan disakiti, subhanallah. Ya, tabarakallahu fik. Nah, berikutnya masuk ke hadis 121. Hadisnya panjang tadi ya, subhanallah. Ya, faedahnya banyak itu. Cuman penulis kitab Rasul Barot hanya fokus di faedah tentang tetangga, karena ini bab tetangga. Ya. kalau mau dirinci itu faedahnya banyak sekali tuh, adab tidur ya. Baik. Kemudian haddatsana Sulaiman bin Daud Abu Rabi qala haddatsana Ismail bin Ja'farin qala haddatsana Al-Ala'u bin Abdurrahman an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga ya orang yang tetangganya enggak aman dari bawa'iq dia, dari gangguan dia. Ya, baca lagi Edward. Syarhul kalimati bawa'iqahu, al-bawa'iqu jam'u ba'iqatin wa hiya al-ghailatu wal dahiyatu. Baik, bawa'iq jamak dari bawa'iq. Ya. Bawa'iq ya, jamak dari ba'iqah. Apa itu ba'iqah? Ghailah, bahaya, dahiyah, bencana. Artinya enggak akan masuk surga orang yang ya tetangganya enggak aman dari bahaya dia, bencana dia, gangguan dia. Ya. Baik, terus fikhul hadis. Fikhul hadisi al-awwalu kaful adza 'anil jirani min kamalil imani wa sababun lidukhulil jannati. Baik. Ya. Nah, kandungan hadisnya kata Syekh di sini kaful adza 'anil jiran, tidak mengganggu tetangga itu min kamalil iman. Ya, adalah bagian dari kesempurnaan iman. Ya. Wa sababin, dan juga sebab lidukhulil jannah, sebab masuknya surga. Ya. Apalagi hadis sebelumnya kemarin disebutkan kan? Nabi SAW diceritakan inna fulanatan tusalli al-lail wa tasumu ramadan wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha qala la khaira fiha hiya min ahli nar. Ada seorang wanita salat malam, sedekah, puasa sunnah di siang hari, dia melakukan banyak kebajikan tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi, enggak ada kebaikan dia penduduk neraka. Diceritakan lagi fulanatan dia tu soli al maktubah, di si fulana ini wanita cuma sholat wajib aja, wala tu'zi ahadan, dan enggak nyakiti siapapun dari tetangganya. Kata Nabi apa? Hiya min ahlil jannah, wanita itu adalah termasuk penduduk surga. Jadi berbuat baik pada tetangga dengan tidak menyakiti tetangga itu udah amal besar. Taibarakallahu fik. Lihat ke bab berikutnya, babun la tahqiranna jaratun lijaratiha walau firsan syah. Ya, bab seorang janganlah dia meremehkan kebaikan tetangganya walaupun itu hanya berupa firsin syah. Ya, nanti akan dijelaskan itu apa firsin syah. Ya. Ya, artinya ada apa namanya? Kayak kikil-kikil kambing gitulah. Nah. Taib, di hadis 122 ini Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya, haddatsana, hadis dengan sanadnya, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani Malikun an Zaid ibn Aslama an Amr ibn Mu'adin al-Ashhari an jaddatihi, dari neneknya, annaha qalat, neneknya berkata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya nisa al-mu'minati, wahai kaum wanita mu'minat, la tahkiran namra'atun min kunna lijaratiha, janganlah salah seorang wanita di antara kalian meremehkan pemberian tetangganya, walau qura usyatin muharraqun, walaupun itu berupa qura itu ya kaki kambing yang tulang yang di kaki betis itulah, Pak, kikil-kikil gitulah. Yang walaupun itu kikil yang muharrak, yang dibakar, kikil bakar. Kalau tetangganya ngasih itu jangan remehkan. Nah, hadis ini dengan hadis yang berikutnya 123 sepaket, kita langsung bacakan juga. Haddatsana Adamu, kata Imam Bukhari, Adam menceritakan sebuah hadis pada kami. Haddatsana Ibnu Abi Dza'b, qala haddatsana Sa'id Ibnu al-Muqbal Ibnu al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya nisa al-muslimat, kalau tadi nisa ya nisa mukminat nih, wahai nisa wahai wanita kaum mukminat, ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha, sama tadi, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan kebaikan pemberian tetangganya, walau firsanasyatin, walaupun itu berupa firsan syah, ya kayak kikil-kikil juga gitu loh. Ya, apa si Riyandi dibaca ya syarahnya di situ, syarhul kalimat dan fikul hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhul kalimati al-qura'u ma duna rukbati minas saqi. Qura' itu adalah yang di bawah lutut ya, dari kambing, itu berarti minas saq, bagian dari betisnya di bawah lutut kambing. Ya, kaki-kaki kambing lah. Ada yang dibakar terus dikasih ke tetangganya. Jangan diremehin itu. Ini kebaikan besar. Terus bizina wa idamu qadidin lahmi wa asluhu huwa diulang firsin huwa idamu azmu ulang azmu qadidin lahmi wa asluhu azmun qalilul lahmi azmun qadidun lahmi wa asluhu yahtassu bil ba'iri wa huwa minhu ka mawdi irhabiri min al qarasi wa yusta'ara li syati. Kenapa mansub wa yusta'aru li syati? Marfu li tajarudihi anin nasibi wal jazmi. Nah, firsin itu apa sih firsin? Kata Syekh di sini, huwa azmun qalilul lahmi. Dia adalah tulang yang dagingnya sedikit. Kayak kita itu kan, kalau nyacak-nyacak kambing ada, biasa dijadiin sop ya. Biasanya dijadiin sop. Dia tulang yang dagingnya sedikit. Asluhu yakhtassu bil ba'ir. Atau yakhtassu bil ba'ir. Asalnya itu dikhususkan untuk unta. Ya, tulang-tulang unta yang dagingnya sedikit. Wa huwa minhu. Nah, ini unta itu kamau diil hafir, itu seperti hafirnya minal faros. Sama seperti kikil kuda tadi. Ya. Emang kuda boleh dimakan? Boleh. Wista'aru lisyati. Nah, karena asalnya itu adalah asalnya dari onta, ya. Namun kalimat tersebut dipinjam, artinya digunakan juga untuk kambing, ya. Digunakan firsin aslinya pada tulang-tulang onta yang dagingnya sedikit. Namun yusta'ar dipinjam digunakan juga untuk kambing, karena seringnya begitu. Dan dulu orang Arab menganggap kalau makan kambing itu ya dagingnya. Ya, orang Arab dulu menganggap kalau makan kambingnya dagingnya. Nah, kalau tulangnya berarti sisa-sisa. Tapi kata Nabi SAW, jangan remehkan. Tapi kalau di negeri kita, jangankan tulang, jeroan aja berharga. Ya enggak? Jeroan aja berharga di negeri kita. Ya, jeroan. Ya enggak? Lihat tuh di tukang kambing. Antum pesan gulai. Yang datang apa? Enggak ada dagingnya. Dapat tulangnya udah mantep. Saya pernah pesan gulai, isi jeroan semua. Ya, tahu soto babat yang kayak anduk-anduk basah itu. Antum tahu nggak itu babat itu apa? Hah? Nah, kalau di organ sapi itu atau di organ kambing itu dia apa tuh? Di mana dia letaknya? Hah? Di mana letaknya? Ya, tempat nyimpen apa? Tempat nyimpen kotoran sapi, kambing. Sama orang kita dibersihin, ya, disoto. Wah, enak tuh. Oh, ngantri orang itu. Ya enggak? Jadi kalau di Arab, ya, yang kayak gitu-gitu dibuang. Tulang aja dulu seakan-akan gak berharga, tapi Nabi katakan jangan remehin, jangan remehin itu. Tapi kalau di negeri kita tulang yang ada sedikit dagingnya, wow, jadi sop, ya enggak? Beli gulai sop ada ituannya, udah mantep banget. Jeroannya aja disikat, hatta torpedo, berebut orang, ya enggak? Torpedo, tahu enggak torpedo? Zaidunnya kambing. Hai barakallahu fik. Terus baca lagi fikul hadis. Fikhul hadithi al-awwaru al-haddu al-hadiyati was-sadaqati mahma kana syai'an qalilan. Taib, anjuran untuk memberikan hadiah kepada tetangga, bersedekah, mahma kana syai'an qalilan, walaupun itu berupa pemberian yang sedikit. Nah, terus afthani an-nahyu an-suhi wal-bukhli. Taib, larangan dari pelit bakhil. Wattaqush-shuh wa inna-shuha. Ya. Hati-hati kalian dari sikap bakhil, pelit, medit, kikir, pengeretan. Karena pelit itu adalah ya, zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan pada hari kiamat. Jangan pelit, ya. Jangan pelit. Hah? Ada yang ngomong itu. Kenapa Pak Rudin? Iya, itu potongan hadisnya yang saya baca. Terus lanjut. Al-Thalithu istihbabu tawassuri bainar muslimina bi khasati jirani. Taib. As-Thalith yang ketiga, istihbabu tawassur. Dianjurkannya untuk menjalin hubungan sesama kaum muslimin, terlebih khusus lagi dengan jiran, ya, tetangga. Itu Malaysia itu negeri jiran, berarti negeri tetangga. Ya? Singapura negeri jiran bukan? Iya, tetangga kan. Brunei negeri jiran, Singapura tapi negeri kafir, harbi. Brunei negeri jiran bukan? Tetangga. Timur Leste kafir, kafir harbi. Ya. Ya, orang negeri kafir itu. Ya. Papua Nugini jiran bukan? Jiran, tapi negeri kafir. Negeri jiran kita yang muslim dua aja, Malaysia dan Brunei. Jangan macam-macam sama dua negara itu, gak boleh ganyang-ganyangan. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.